terakhir di dalam hidupku. Cintaku cuma kamu satu, yang terakhir di dalam hidupku. Padamu telah ku pasrahkan jiwa raga ini untuk selamanya. Padamu janji.